tangisi ketika aku santet. Kau selalu angry react saat ku buat postingan baru. Kau mau blokir, kau buat takut palsu. Kau malukan diriku di depan guru-guruku. Buka kenangan, lihat foto Sultan Ali. Pasti telah ku hapus semua foto kita ada lagi. Kau chatku jam 3 dan kau mengirim bokep sama Brembo. Jangan tangisi saat ku santet. Orang sepertimu cocok untuk disantet. Kau suka tak tahu diri, kau ngomong seenak hati. Memang kau anak anjing, anak Babylon, haram anjing, ebony. Paman Rabies pernah berkata, orang sepertimu cocok ditabrak RX. Jangan tangisi ketika ku santet. Kau selalu angry react saat ku buat postingan baru. Kau ku blokir, kau buat akun palsu. Kau malukan diriku di depan guru-guruku. Buka kenangan, lihat foto Sultan Ali. Pasti telah ku hapus semua foto kita ada lagi. Kau chatku jam 3 dan kau mengirim bokep sama Brembo. Polki, besok collab sama Papa kan, awas. Waspada bro, waspada.